Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Maghrib Masjid Al-Asif Al-Raja rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Shalih, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu taala, maka ada beberapa catatan tambahan yang ingin saya bacakan. Yang pertama di halaman 144 tentang Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'ani ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yang ini kata Syaikh Al-Fauzan di sarahnya, bahasanya mereka bertanya an sigharil hilal wal kibarihi, kenapa hilal itu kecil kemudian jadi besar. Maka Allah tidak memberikan jawaban dan Allah jawab dengan menyebutkan manfaat hilal. Dan tidaklah yang cocok mereka bertanya tentang manfaat hilal tersebut. Penjelasan beliau ini berbeda dengan penjelasan Syaikh Ibnu Taimin di Tafsir Surat Al-Baqarah ketika menjelaskan ayat ini. Di Tafsir Surat Al-Baqarah untuk ayat ini, Al-Baqarah 189, Syaikh Ibnu Taimin mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah, yakni al-hikmata fiha, mereka bertanya kepadamu tentang hikmah hilal. Kenapa kita tafsirkan demikian? Bidalili jawabi, dengan dalil jawabannya. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, hilal adalah tanda waktu bagi manusia dan haji. Kemudian Syaikh Ibnu Taimin mengatakan wa amma ma dzakara ahlul balaghati, adapun apa yang disebutkan oleh ahlul balaghah, bahasanya mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebab kenapa hilal itu nampaknya kecil kemudian besar kemudian besar. Lantas Allah jawab dengan menjelaskan hikmah. Kemudian mereka, yaitu ahlul balaghah, mengatakan bahasanya ini kalau dalam ilmu balaghah namanya uslubul hakim, yaitu memberi jawaban kepada penanya berbeda dengan apa yang dia prediksikan, untuk memberikan isyarat bahasanya sepatutnya inilah yang ditanyakan. Kemudian kata Syaikh Ibnu Taimin, maka yang benar mereka tidak bertanya kepada Rasul tentang hal ini, kenapa hilal itu kecil kemudian membesar-membesar. Akan tapi mereka memang pertanyaannya tentang hikmah hilal. Kemudian dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hilal dalam bentuk ini. Alasannya beliau, apa alasan Syaikh Ibnu Taimin dengan tafsiran ini? Buat dalilul jawabu, dalilnya adalah melihat jawabnya. Li anal asla anal jawab mutafikun li su'ali, karena hukum asalnya jawaban itu selaras dengan pertanyaan, kecuali jika hal di atas itu ada berdasarkan nas yang sahih. Maka Syaikh Ibnu Taimin menilai berdasarkan kaidah bahwasanya jawaban itu selaras dengan pertanyaan, rasanya pertanyaannya memang sejak awal tentang hikmah hilal. Kemudian, namun ya patut digarisbawahi, beliau tidak mengakui tafsiran yang disebutkan oleh Syaikh Fauzan itu sebagai tafsiran ahlu tafsir. Karena Syaikh Utsaimin menggunakan kata-kata wa amma ma dzakara ahlul balaghati, adapun apa yang disampaikan oleh ahlu balaghah. Beliau tidak mengatakan apa yang disampaikan oleh sebagian ahli tafsir. Ya, maka ini kurang tepat kalau ini dikatakan hanya perkataan ahlul balaghah. Karena tafsiran yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan di antaranya kita jumpai di tafsir Jalalain. Di tafsir Jalalain disampaikan yas'alunaka ya Muhammadu anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Ahilah jamak dari hilal. Pertanyaannya lima tabadu daqiqatan. Kenapa hilal itu di awal munculnya kecil? Tsumma tazidu hatta tamtali'a, kemudian cahayanya bertambah-bertambah sampai penuh. Tsumma ta'udu kama badat, kemudian kembali mengecil seperti semula. Wala takunu ala halin wahidatin, kenapa hilal itu tidak kondisinya sama terus kasyamsi seperti matahari. Kemudian kullahum ya mawaqitulinnas, katakanlah kepada mereka yang bertanya itu adalah tanda waktu bagi manusia, yang dengan tanda waktu ini manusia mengetahui kapan waktu bercocok tanam, kapan waktu berdagang, masa idah perempuan, masa puasa, dan masa berbuka puasa. Wal hajj demikian juga, jadi tanda waktu untuk mengetahui haji. Ya, maka ini tafsiran, ini penjelasan adalah penjelasan sebagian ahli tafsir. Yang ditanyakan adalah pertanyaan yang cenderung fisika ya, atau ilmu astronomi ya. Dan tidak Allah jawab, di antara hikmahnya adalah karena mereka belumlah ada yang menjelaskan, karena kalau dijawab ya, sebagaimana demikian maka nanti mereka tidak faham. Karena kemampuan pengetahuan mereka belum sampai demikian, sehingga yang manfaat bagi mereka adalah mengetahui hikmah dari keberadaan hilal. Dan tafsiran sebagaimana yang dikutip oleh Syaikh Shalih Fauzan ini juga yang dipilih oleh Syaikh Mustafa Al-Adawi di kitabnya At-Tashil. Di tafsir surat Al-Baqarah At-Tashil ta'wil tanzil, tafsir surat Al-Baqarah untuk Al-Baqarah 189, Syaikh Mustafa Al-Adawi mengatakan yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyadatil ahillah wa nuqsaniha. Mereka bertanya tentang hilal itu kenapa bertambah cahayanya dan berkurang. Waktilafi ahwaliha, dan kondisinya berubah-ubah, semula kecil kemudian jadi gede. Ai mabalul hilali yabdu sagiran summa yakburu hatta yastatimma. Kenapa hilal itu nampaknya kecil kemudian tambah besar sampai sempurna? Summa yabda'u fi sigari wa talashi maratan thaniyah. Kemudian di akhir bulan mengecil lagi kemudian hilang. Maka itu tafsiran yang beliau pilih, wallahu taala alam. Ya, maka menafsirkan sebagaimana apa yang dikutip oleh Syaikh Shalih Fauzan insyaallah adalah termasuk tafsiran yang mu'tabar ya, di kalangan para ahli tafsir. Bukan hanya sekedar penjelasan ahlul balaghah. Kemudian tentang kasratus soal, maka kemarin kita baca perkataan Syaikh Shalih Fauzan ya, dan jika kita cermati maka beliau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang tercela. Dia sampaikan makro yukrahu ayas ala amma lam yaqa minal masail fima la waqa'at. Makro bertanya tentang hal-hal yang belum terjadi, gimana kalau terjadi. Demikian juga makro pertanyaan yang tanattu' wa ta'alli, atau yas'al bi hadfi ihrajil mas'uli. Demikian juga min ayyijli ayadhara ilmuhu, bertanya supaya untuk menonjolkan dan memperlihatkan, mempertontonkan, memamerkan ilmunya. Ada penjelasan yang menarik di Qawaid wal Fawaid dari Arba'in Nawawiyah karya ketika membahas tentang hadis tentang larangan bertanya, beliau sampaikan, beliau tegaskan pertanyaan yang terlarang itu ada 6 macam. Di kitab Qawaid wa Fawaid min Arba'in Nawawiyah, Nazim Muhammad Sultan. Disampaikan di pembahasan hadis tentang innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim, banyak bertanya, wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Disampaikan bahasanya pertanyaan yang hiya sababunil halaki, pertanyaan yang jadi sebab kebinasaan kalati adalah sebagai berikut, dan beliau sebutkan ada 6 macam. Yang pertama adalah pertanyaan tentang hal yang didiamkan oleh syariat dan tidak dijelaskan, karena Allah Azza wa Jal menjamin menjelaskan hal-hal yang itu mengantarkan pada kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Maka tergesa-gesa bertanya di, meminta penjelasan di sini tercela, dan boleh jadi terjadi dengan sebab pertanyaan itu pembebanan yang berat, sehingga dengan itu si penanya menjebuskan kaum muslimin dalam kesusahan karena sebab pertanyaannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhamal muslimina fil muslimina jurman, muslim yang paling besar dosanya bagi kaum muslimin yang lain adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan untuk kaum muslimin lalu diharamkan gara-gara pertanyaannya. Hadis riwayat Muslim. Namun larangan nomor pertama ini khusus di zaman hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Nabi wafat, maka larangan ini hilang. Kemudian yang kedua, as-su'alu fi ma la fa'idata fihi wa la hajata lahu. Pertanyaan yang tidak ada faedahnya dan tidak dibutuhkan, yang boleh jadi jawabannya itu malah menyusahkan penanya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, as-su'al an wajhil istihza'i wa sukhriyati wal 'abathi. Bertanya dalam rangka mengejek, mengolok-olok dan main-main. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ada sekelompok orang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istihza'an dalam rangka mengejek. Dia bertanya, "Man abi, siapa ayahku?" Kemudian ada orang yang untanya hilang bertanya pada Nabi, aina naqati, di mana untaku yang hilang? Maka Allah turunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdu lakum tasukum. Al-Maidah ayat 101. Kemudian yang keempat, ka satu soal fil masail allati lam taqa', itu banyak bertanya dalam permasalahan yang belum real terjadi. Kemudian yang kelima, as-su'al an wajhi tashaddud wa ta'annud wa ta'ammuq. Pertanyaan dalam bentuk mempersulit diri sendiri, sebagaimana pertanyaan Bani Israel tentang sapi. Kemudian yang keenam, pertanyaan tentang hal-hal yang Allah sembunyikan dari makhluknya karena satu hikmah yang Allah kehendaki. Semisal bertanya tentang rahasia takdir, kapan kiamat terjadi, hakikat roh, ya, dan bentuk real hal-hal yang gaib. Termasuk juga pertanyaan tentang bagaimanakah bentuk sifat Allah, sebagaimana pertanyaan orang yang bertanya kepada Imam Malik tentang bagaimanakah cara Allah istawa. Wa amma, itulah 6 pertanyaan yang menjadi terlarang. Adapun selain itu, pertanyaan-pertanyaan selain itu, maka itu diperintahkan secara syariat. Dalilnya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, diperintahkan untuk bertanya. Dan bertanya ini ada yang hukumnya fardu ain dan ada yang hukumnya fardu kifayah. Wa minhum huwa mandubun, dan ada yang hukumnya dianjurkan. Maka bertanya, kita ada yang hukumnya fardu ain, bertanya tentang masalah hukum thahara, hukum salat yang dibutuhkan harian. Ada yang bertanya hukumnya fardu kifayah, yaitu bertanya untuk kemudian jadi ahli, jadi ulama. Demikian juga ada pertanyaan yang hukumnya mandub, dianjurkan, yaitu pertanyaan tentang amal-amal kebajikan yang tergolong merupakan hal-hal yang dianjurkan. Nah, kemudian berkenaan dengan kasratus soal, maka kemarin di kita baca penjelasan Syaikh Fauzan, bisa itu maknanya bertanya tentang harta atau bertanya tentang ilmu. Dan meminta harta itu tercela berdasarkan atau banyak meminta, ya, meminta bantuan harta dari orang lain, ini tercela berdasarkan hadis ini. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, kecuali dalam 2 keadaan. Kecuali dalam 2 keadaan. Maka dalam 2 keadaan tersebut, maka saya menurut penjelasannya sama, kasrata soal di sini mencakup ilmu dan mencakup harta. Kalau penjelasan beliau cukup menarik tentang ilmu, maka hadis ini mencakup kasrata soal anil ilmi, banyak bertanya tentang ilmu. Kata beliau, kesimpulan yang beliau simpulkan, hatta inna mayukohi idakan al-insanu layurudu ila i'natal mas'uli. Pertanyaan yang terlarang itu adalah pertanyaan yang ditujukan untuk menyusahkan orang yang ditanyai. Amma idakan yuridal ilma fa'inau layunha andalik. Jika bertanya itu memang karena cari ilmu, maka tidak terlarang dan tidak makruh. Di antara alasannya adalah Ibn Abbas ditanyai, kenapa kau dia menjadi ulama? Bima atuqtal ilma, kenapa anda bisa jadi ulama? Apa kiatnya? Maka Ibn Abbas menyebutkan 3 kiat. Atuqtu ilma bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin wa badanin ghairi malulin. Beliau mengatakan bahasa kiat beliau jadi ulama itu karena 3 faktor. Bilisanin sa'ulin, yang pertama lidah yang rajin bertanya. Ya, maka beliau jadi ulama karena rajin bertanya hal-hal yang tidak diketahui, hal-hal yang menarik. Ya, beliau rajin bertanya. Wa qalbin aqulin, dan ya, hati yang cerdas, otak yang encer. Ya. Kemudian yang ketiga, wa badanin ghairi malulin, dan badan yang tidak mudah bosan. Tidak mudah bosan untuk duduk, tidak bosan untuk mendengarkan, tidak bosan untuk mencatat, tidak bosan untuk menulis, tidak bosan untuk merangkum, dan seterusnya. Ya, maka beliau jadi ulama karena tiga sebab ini. Salah satunya adalah lisanin sa'ulin. Ya, karena lisan ya rajin bertanya. Kemudian yang kedua, soalul mal. Dia katakan la yajuzul insan soalul mal. Tidak boleh bagi seorang itu untuk meminta harta orang lain illa kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama, indal hajat, jika memang punya hajat. Kalau dia tidak punya hajat karena dia punya duit, tidak butuh, maka jangan minta. Kemudian yang kedua, idza kana yara annal mas'ula yamunnu alaihi ayyas'alahu. Ya, jika kemudian jika dia berpandangan bahasanya orang yang dimintai itu malah senang jika dimintai. Ini beliau contohkan, seandainya Anda punya kawan yang betul-betul kawan dekat, ini dekat sekali, dan Anda meminta padanya bantuan ini dan itu, karena dia malah senang. Ini dia merasa bangga, merasa bahasanya memang betul-betul dianggap kawan, memang sudah betul-betul dianggap kawan dekat. Ya, artinya ada masalah, ada kemudian ini ditanya, minta bantuan. Fahad ala ba'sa bihi. Amma idza kana al-amru ala khilafi dhalik fala yajuzu. Adapun selain dua keadaan di atas, maka tidak boleh. Kemudian definisi itu atul man dari Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian ada definisinya enggak dari Syekh Saleh Fauzan? Ya, kalau itu atul man definisinya dari Syekh Saleh Fauzan, sarfu fi ghairi mahallihi, membelanjakan harta tidak pada tempatnya atau menyalurkan harta tidak pada hal yang diizinkan oleh syariat. Berarti maksiat. Kemudian atau ta'riduhu lil fasadi wat talafi, melakukan tindakan yang menyebabkan harta itu rusak. Ya, rusak itu boleh jadi maknanya terbuang. Ya, ngambil makanan namun tidak dihabiskan, padahal ngambil sendiri. Nah, ini masuk dalam idaatul mal. Atau kemudian beli makanan, punya makanan tidak dimakan, membusuk. Ya, dapat makanan atau beli makanan tidak dimakan-makan, ya, mau dikasihkan temannya pelit, ya, dimakan kok masih kenyang, airnya lupa, ya, tahu-tahu busuk. Maka itu atul mal, ya, itu ta'riduhu lil fasadi wat talaf, ya, menjumuskan kemudian harta dalam kerusakan dan wat talaf dan kerusakan. Ya, kalau Syekh Ibnu Utsaimin itu atul mal itu cuma makna yang terakhir tadi. Demikian juga termasuk itu atul mal kalau Syekh Saleh Fauzan, as-saraf fil infaqi bi tawassu' fil ladidil mata'im wal masyari'. Ya, kemudian boros dalam pembelanjaan dengan untuk kemudian karena tawasuk berlapang-lapang untuk beli makanan yang minum yang enak-enak dalam jumlah yang banyak, akhirnya tidak habis. Atau bermewah-mewah. Tapi kalau saya itu berarti, ini kalau itu atul man menurut saya Saleh Fauzan mencakup tiga hal berarti. Yang pertama, membelanjakan harta tidak dalam hal yang diizinkan. Diizinkan artinya dibolehkan, berarti maksiat. Yang kedua, harta itu rusak tanpa ada manfaat yang diambil, terbuang, basi, rusak karena lama tidak dipakai. Beli sepeda, kaitannya mau goes-goes, mau olahraga, ternyata sepedanya nganggur. Setahun rontok semua. Maka itu atul mal. itu atul mal ta'riduhu lil fasad wat talaf, maksudnya di situ. Kemudian yang ketiga adalah bos, berlebihan beli tidak secukupnya dan tidak sewajarnya. Kalau sesoleh Fauzan, cakupannya tiga hal itu. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin, cakupannya cuma yang kedua saja. Beliau katakan, itu atul mal huwa batul insan lahu fi ghairi fa'idatin la diniyatin wala dunyawiyah. Membelanjakan harta tidak dalam hal yang ada manfaatnya. Harta itu habis, non tidak ada manfaat yang didapatkan dari pembelanjaan harta tadi. La diniyah wala dunyawiyah. Manfaat agama tidak dapat, manfaat dunia juga tidak dapat. Kemudian beliau katakan wa akbah min dzalik, lebih jelek dari idaatul mal ayabdullahu fi muharramin. Ketika harta itu dibelanjakan dalam hal yang haram. Maka jika seorang itu membelanjakan hartanya dalam hal yang haram, maka dia melakukan dua kejelekan. Yang pertama idaatul mal. Yang kedua irtikabul muharram, melakukan hal yang haram. Maka kalau pakai penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin ini, nanti tiga istilah tentang berkaitan dengan harta itu nanti definisinya beda-beda. Ada itu atul mal, ada tabdzir, dan ada israf. Wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan kalian saraf. Maka kalau pakai Syekh Ibnu Utsaimin, tiga ini istilahnya maknanya beda-beda. Yang disebut tabdzir itu membelanjakan harta dalam hal yang haram meskipun sedikit. Itu namanya tabdzir. Bahasa kita mubadzir. Kemudian kalau saraf atau israf itu membelanjakan dalam hal yang mubah namun overdosis. Belajarkan dalam hal yang mubah namun overdosis, lebih dari kebutuhan semestinya. Nah kemudian nanti tidak tabdzir, tidak israf, itu nanti masuknya di idaatul mal. Masuknya di idaatul mal. Ya, harta itu rusak tanpa ada manfaat duniawi, manfaat dunia, manfaat agama yang didapatkan oleh pemiliknya. Nah itu atul mal. Itu atul mal. Itu kalau pakai definisi mengacu pada penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, tiga istilah ini maknanya beda-beda. Kalau ini keluar duit untuk maksiat, itu namanya tabdzir. Ini untuk beli hal yang mubah. Namun kemudian tidak termanfaatkan secara maksimal. Nah ini namanya saraf, boros, foya-foya, terlebih-lebihan dalam belanja. Kemudian kalau punya harta, kemudian akhirnya harta itu rusak tanpa ada manfaat. Nah itu namanya itu atul mal. Ini itu atul mal. Kendaraan ya usnya kemudian dimasukkan di tempat supaya tidak kehujanan, tidak kepanasan, dibiarin kepanasan, kehujanan. Kepanasan, kehujanan, rusak. Tanpa ada manfaat yang manfaat duniawi ataupun manfaat akhirat yang didapatkan dengan rusaknya harta itu. Nah itu atul mal. Nah, tapi kalau saya soleh Fauzan, itu atul mal itu mencakup tiga-tiganya. Jadi beliau katakan sarfuhu fi ghair mahallihi wa badluhu fi ghair waji al-ma'duni fihi syar'an, ini sama dengan tabdzir. Membelanjakan harta dalam hal yang haram. Kada awis sarfu fil infaqihi fi tawasu' fil ladidil mata'im wal masyaribi wa nafisil malabisi. Ini israf atau saraf. menghambur-hamburkan harta. Kemudian yaitu ta'ridu lil fasadi wat talaf, menyebabkan harta itu rusak, hancur, terbuang tanpa ada manfaat duniawi dan ukhrawi yang didapatkan. Nah, ini du'atul mal. Nah, tiga-tiganya itu ya, kalau penjelasan salah fauza, tiga-tiganya semuanya adalah bagian dari du'atul mal. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis selanjutnya dari Jabir radhiallahu anhu marfu'an, sabda Nabi. Nabi mengatakan inna min ahabikum ilayya, sebenarnya orang yang paling, termasuk orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku nanti tempat tinggalnya pada hari kiamat adalah ahsanakum akhlaqa. Dia adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh tempat tinggalnya dariku pada kiamat nanti adalah atar-tarun, orang yang banyak ngomong, orang yang ceriwis, orang yang cerewet, ya. Kebanyakan ngomong, kebanyakan gedabus, kata orang Jawa. Wal mutasyaddiquna, ya, dan nanti akan dijelaskan, wa mutafayhiquna, diatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Nah, yang dimaksud dengan husnul khuluq adalah interaksi yang baik, ya, dengan kata-kata dan perbuatan. Maka orang yang mendapatkan taufik untuk hal ini, maka dia akan menjadi orang yang paling dekat tempat tinggalnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, dan termasuk orang yang paling Nabi cintai. Dan akhlak mulia adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mensifati sang Nabi dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau memiliki akhlak yang agung. Dan orang yang beriman, melihat dari sisi imannya, semua orang yang beriman dicintai. Setelah itu mereka bertingkat-tingkat dalam sifat kebaikan dan cabang-cabang iman yang dimiliki. Fayatamayyazu al-fadil, maka orang yang unggul artinya punya banyak sifat-sifat yang baik, maka dia biziyadati mahabbatin, lebih dicintai, lebih kita cintai. Demikian juga orang beriman bertingkat-tingkat dalam kejelekan yang dia lakukan, dan jadilah dia menjadi orang yang dibenci karena kejelekan yang dia miliki. Sehingga orang yang beriman yang punya radail kejelekan, jadilah dia wa yasiru ba'duhum abghad min ba'di. Dan orang yang memiliki kejelekan karena kejelekan itu bertingkat-tingkat, maka sebagian orang lebih dibenci daripada sebagian yang lain. Sehingga jadinya qad yakun shakhsul wahid, satu orang itu dicintai dari satu sisi karena imannya, dan dibenci dari sisi yang lain karena dia memiliki radail, perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa alaihi, maka berdasarkan hal ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai orang yang beriman dari sisi mereka orang yang beriman. Dan kan cintanya Nabi kepada orang yang paling bagus akhlaknya itu lebih besar lagi. Dan Nabi membenci orang yang melakukan maksiat dari sisi maksiatnya, dan bencinya Nabi kepada orang yang paling jelek akhlaknya lebih benci lagi, Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, tadi yang kita baca penjelasannya atau kemudian hadis yang kita baca menunjukkan bahasanya akhlak mulia itu bertingkat-tingkat. Ya, ahsanakum akhlaqan, yang paling bagus akhlaknya, berarti ya, akhlak itu bertingkat-tingkat. Dan tentang tingkatan-tingkatan akhlak mulia ada penjelasan menarik yang disampaikan oleh penulis Tuhfatul Ahwadi Sarah Jami' Tirmidzi. Dia menjelaskan tentang akhlak mulia level yang paling rendah dan yang paling tinggi, dengan beliau katakan ketika membahas tentang hadis, hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Maka beliau katakan wa husnul khuluq ay ma husnul ma'al khalqi, yaitu berakhlak mulia dengan manusia. Wa adnahum tarku adahum. Dan level akhlak mulia yang paling rendah adalah tarku adahum, tidak mengganggu. Itu level akhlak mulia yang paling rendah, tidak menyakiti, tidak zalim, tidak usil. Ya. Maka itu adalah tidak mengganggu adalah level akhlak mulia yang paling rendah. Wa a'lahu al-ihsan ila man asaa'a ilaihi minhu. Dan level akhlak mulia yang paling tinggi adalah berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Ya, berbuat baik kepada orang yang zalim kepadanya. Maka itu adalah level akhlak mulia yang paling tinggi ya. Tidak bisa dilakukan kecuali orang yang betul-betul berakhlak mulia. Sebagaimana misalnya gambarannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berbuat baik kepada saudaranya, saudara-saudaranya yang menyakitinya. Dan memberikan tempat kepada saudara-saudaranya, ngasih rumah dan sebagainya, tempat tinggal untuk saudara-saudaranya yang punya masa lalu membuangnya, menyakitinya, menyebabkan dia jadi budak, menyebabkan dia setelah itu masuk penjara dan yang lain. Namun Yusuf berbuat baik kepadanya. Ya, maka ini gambaran tentang akhlak mulia yang paling tinggi, berbuat baik kepada orang yang menyakiti, yang zalim, yang menelantarkan dan semisal itu. Kembali ke penjelasan Syaikh Al-Fauzan. Wa qad dzakara sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini sejumlah orang yang layak untuk dibenci. Beliau sebutkan tiga jenis orang. Ada tiga jenis orang yang alladzina yubghiduhum, yang Nabi benci pada mereka. Yang pertama adalah asarsarun. Sarsarun artinya orang yang banyak ngomong. Kemudian dia adalah al-mihdar. Ya, orang yang nyocos kalau ngomong. Hadar itu ngomong cepat. Kafirus sayyah, demikian juga sering teriak-teriak. Sarsara artinya adalah kafratul kalam, banyak ngomong. Watarditu berulang, bolak-balik ngomong. Takallufan wa khurujan anil haqi, yang dia memaksa-maksakan dia untuk berulang kali ngomong dan keluar dari kebenaran. Wal maksud yang inti dari asar-sarun adalah orang yang banyak ngomong, baik omongnya itu manfaat atau tidak manfaat. Kalau dia banyak ngomong namun omongnya itu manfaat, ya, karena guru, karena pengajar, pengajar paling banyak ngomong, ya. Pagi ngomong, siang ngomong, malam nanti ngomong lagi. Namun ketika banyak ngomongnya itu hal yang manfaat, ya, maka ya tentu tidak manfaat, tidak masalah. Namun yang dimaksud dengan sar-sarun adalah orang yang banyak ngomong, baik itu manfaat atau tidak manfaat. Itulah orang yang berbicara bi munasabatin al ghairi munasabatin. Ada sikon yang cocok atau dan sikon yang pas ataupun tidak, dia ngomong. Maka tidaklah diragukan bahwasannya orang yang banyak ngomong tentu akan banyak salahnya, banyak jatuhnya, yaitu salahnya dan salahnya. Ditambah orang itu jemu, bosan sama orang yang banyak ngomong. Dan normalnya orang akan ta'ridu anhu, akan berpaling ya, dan tidak akan berpaling meninggalkan orang yang terlalu banyak ngomong. Kemudian yang kedua adalah orang yang Nabi benci adalah al-mutasyaddiquna. Dari kata-kata syiddiqun, syiddiqun adalah ujung mulut. Dan masing-masing orang tentu ujung mulutnya itu ada dua. Artinya al-mutakallimuna, orang yang berbicara, al-mutafaisihuna, orang yang memfasih-fasihkan, orang yang berluas-luas dalam berbicara, min ghairi ihtirazin, tanpa antisipasi, kata-kata antisipasi, wa ihtiyatin dan tanpa hati-hati. Dan di antara bentuk hati-hati adalah ihtiraz. Ihtiraz itu artinya ketika dia menyampaikan satu hal, maka dia tambahi keterangan-keterangan supaya orang tidak salah paham. Ini antisipasi supaya orang tidak salah paham, salah kesimpulan. Dan itu hanya dilakukan oleh orang yang hati-hati dalam berbicara. Maka dia telah hitungkan kata demi katanya. Ini kenapa keterangan tambahannya adalah kata A bukan B, ya, karena ada maksudnya. Ya, adapun orang yang tidak hati-hati dalam berbicara, maka dia berbicara tanpa memberikan ihtirazat, lepas gitu, sehingga maknanya liar, sehingga tafsirannya macam-macam. Kenapa? Karena tidak ada kata-kata antisipasi supaya orang tidak salah paham. Wakil dan ada yang menjelaskan mutasyaddiq adalah orang yang mengejek orang lain, maka dia belokkan ujung mulutnya pada orang lain. Yatafasahu alaihim, fasih di hadapan orang lain. Syidqu itu ujung mulut. Dan pada asalnya hukum asal seorang muslim, meskipun dia memang orang yang fasih atau pintar ngomong, punya keindahan dalam berbicara, dan dia adalah seorang yang wasyil kalam, orang yang banyak omongannya, ayat tawadok, ada banyak hal yang bisa dia omongkan. Nah, hukum asal seorang muslim tawadok, tidak sombong dan tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Wa innama alihi, kewajiban seorang muslim berbicara pada orang lain dengan apa yang bisa mereka kenal, bisa mereka pahami dengan perkataan yang baik. Dia berbicara dengan orang awam dengan perkataan yang bisa mereka pahami. Ali bin Abi Thalib mengatakan hadisun nasa bima ya'rifuna. Berbicara kepada orang lain dengan metode, dengan diksi, dengan kosakata yang bisa mereka pahami. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Maka faida khatabal ulama, jika bicara pada orang yang berilmu atau kepada ahlul ikhtisas, kepada pakar di bidang tertentu, maka adalah dia bicara pada mereka dengan yang layak bagi kedudukan dan bahasa orang tersebut. Fa'in fa'ala khilafa dhalika, jika dia melakukan hal yang tidak seperti itu. Ini dia ngomong sama orang-orang awam dengan bahasa-bahasa intelek, sehingga dia tidak tahu apa-apa. Wah, pintar banget pokoknya, kata orang. Pintar banget, enggak ada yang faham kosakatanya. Bahasa planet semua. Maka ini minal kibar, di antara bentuk kesombongan. Dia pakai bahasa-bahasa intelek, bahasa-bahasa akademisi, padahal forumnya forum, kemudian ya forumnya forum angkringan. Forumnya forum kemudian pos ronda, tapi bahasanya bahasa akademisi. Ya, maka ini bentuk kesombongan. Wal ijab bin nafsi, ini namanya ujub banget dengan diri sendiri, mau menonjolkan kalau dia itu ya pintar istilah asing. Ya. Dan sombong dan ujub tentu kabiratun min kabairidz dzunub, di antara bentuk dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah al-mutafahihikun. Itulah orang yang berluas-luas dalam berbicara, orang yang membuka lebar-lebar mulutnya, litafasuh, untuk sok-sokan dalam berbicara. Diambil kata fahak. Fahak itu artinya al-imtila, penuh, intisa, luas. Seakan-akan dia penuhi mulutnya, sehingga penuh sekali mulutnya. Wa kullu dhalika raji'un ila makna tardidi. Intinya itu semua raji'un, intinya adalah at-tardid, adalah mengulang-ulang dan memaksa-maksakan diri dalam berbicara untuk mengambil, menarik simpati hati manusia dan pendengaran manusia. Dan ini adalah sifatun fil kalami, adalah satu keadaan kata yang tercela. Wal maksud intinya seorang muslim dituntut untuk adamu takalluf bil khitabi, tidak perlu memaksa-maksakan diri dalam berbicara. Tidak kemudian berbicara dengan orang dengan hal yang tidak jelas bagi mereka. Tidak pula mereka mengenalinya. Wa annau yambari, namun sepatutnya adalah memperhatikan muru'at, memperhatikan apa yang dibicarakan dengan apa yang bisa, dengan perkataan yang bisa mereka pahami. Nah, kemudian kita masuk pada bab baru, bab tasadduqi. Berhibat-hibat dalam berbicara dan memaksakan diri untuk fasih. Firman Allah Ta'ala, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika engkau melihat mereka orang-orang munafik, maka engkau akan berdecak kagum dengan fisik mereka yang bagus, ya, yang atletis atau yang lain atau sejenis itu. Wa in yaqulu tasma' li qaulihim, jika mereka orang munafik berbicara, maka engkau akan senang dan suka mendengarkan perkataan mereka. Penjelasannya, bab ini menggambarkan tentang orang-orang munafik yang sangat perhatian dengan penampilan lahiriah, perhatian dengan ucapan, maka mereka indah-indahkan ucapan. Yunamikuna, mereka indah-indahkan ucapan, dan bentuk mengindah-indahkan ucapan namanya memfasih-fasihkan ucapan. Walakin akan tapi ma'adhanika, meskipun demikian, hati mereka adalah hati yang kosong. Fama nafa'uhum husnul mangdari, maka tidaklah manfaat bagi mereka tampilan fisik yang bagus dan kefasihan lisan. Lasiyama, lebih-lebih lagi ketika mereka gunakan ini dalam kebatilan. Oleh karena itu terdapat peringatan keras dari Allah kepada kaum muslimin untuk hati-hati dengan orang munafik. Fi ghairi ma maudi'in min kattabihi, di banyak ayat dalam Al-Quran. Demikian juga Nabi SAW telah wanti-wanti, telah memperingatkan bahaya orang munafik. Dengan Nabi katakan, inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah, yang paling aku khawatirkan menimpa umat ini adalah yang aku khawatirkan menjadi sebab kejelekan yang menimpa umat ini adalah munafik namun pintar ngomong. Dia munafik namun pintar ngomong. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Umar bin Khattab. Maka orang yang pintar ngomong, artinya dia punya fasahatun fil qawli, kefasihan dalam berbicara. Namun tidak ada di hatinya rasa takut kepada Allah. Oleh karena itu dikhawatirkan orang semacam ini menipu orang-orang yang mendengarnya, mengecoh orang-orang yang mendengarkannya. Berdasarkan hal ini, maka tidaklah sepatutnya bagi seorang muslim memiliki sifat sebagaimana sifat orang-orang munafik yang Allah cela min khilal, melalui ayat di atas, yaitu ayat yang ada di awal bab ini, dan fi ghairi ma maudu'in min kitabil karim, dan di ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Demikian juga sifat-sifat yang telah Nabi ingatkan dalam banyak hadis. Dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani lasihon, sungguh sebagian kepandian berbicara itu sihir. Penjelasannya di hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di sebagian syair itu hikmah. Maka syair itu ada ya, di syair terdapat hikmah. Karena taat berbilang aradhu tema-tema syair. Walasiyama al-mustahsina kalhasi al-kara, terutama syair-syair yang teranggap baik karena memotivasi untuk dermawan dan pemberani, menolong orang yang susah, punya kehormatan dan baik dengan tetangga. Walasah kadang tidaklah dilakukan anal mar'ah, bahasa seorang itu mendapatkan manfaat dengan perkataan semacam ini, yaitu syair yang isinya hal-hal positif semacam itu. Ya, dan perkataan ini lahu ta'thirun, punya pengaruh untuk memotivasi memiliki sifat mulia. Idafatan, di samping pada faedah dari sisi bahasa, keindahan dan kefasihan. Memang di antara syair ada yang tidak seperti itu temanya, yaitu tema yang tidak terpuji. Maka syair itu jika bagus maka dia bagus, jika jelek maka dia jelek. Dan yang dimaksud dengan syair di sini syair kuno yang fasih. Karena sebagian syair di zaman ini terpengaruh dengan puisi barat dari sisi hadasah kemodernannya, wal mafahim al-ghoribah, dan konsep-konsep yang asing. Alati afsadat makan ahli syair qadiman, yang konsep-konsep asing dalam dunia syair itu merusak syair terdahulu. Nah, sebagaimana di antara syair ada yang mengandung hikmah dan kebaikan, demikian juga di antara kepandaian berbicara, di antara al-bayan. Dan yang maksud dengan al-bayan, kata beliau, adalah al-kalam al-mangthur, perkataan kalimat yang prosa, ghairul mandum, bukan puisi. Ya, kepandaian berbicara yang bukan puisi, yaitu kepandaian berbicara dengan bahasa biasa, bukan puisi, itu sebagainya adalah sihir. Artinya di antara kepandaian berbicara lan nau'an, ada satu jenis yang tahilu, yang melekat pada akal dan hati, fitamwih, tambah itu menipu, tidak sesuai dengan kenyataan, mahala syi'ri, sebagaimana syair. Fa'ina syair bizihrihi, karena seorang penyihir dengan sihirnya itu bisa yuzayyin al-batil, menampakkan kejelekan di mata orang yang kena sihir sehingga terlihat sebagai kebenaran. Demikian juga orang yang berbicara dengan kemahirannya dalam bertutur kata dan bersair, watafannun, dan watafannun dan fil balaghah, dan dia variatif dalam balaghah, keindahan berbahasa, watarsifin nadmi, sebentar, menata watang sebin nadmi, dan menata nadam yang demikian bagus, menata atau susunan yang demikian bagus, susunan katanya tertata dengan baik, maka dia bisa menghilangkan akal pendengarnya dan menyibukkan orang yang mendengarkannya dari memikirkannya secara cermat dan merenungkan secara cermat apa yang disampaikan. Sampai-sampai timbullah imajinasi batil itu sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai satu kebatilan. Maka Anda jumpai misalnya sebagian orator yang diberi hadhon nal balagha, keindahan dalam berorasi, kefasihan, wal bayan, pintar ngomong. Maka dengan kemampuannya itu dia bisa menarik simpati hati para hadirin dan menyihirnya dan keindahannya dan kefasihannya. Oleh karena itu maka keindahan berbahasa disebut sihir, namun dia adalah sihir yang halal manakala digunakan dalam kebaikan. Adapun sihirnya tukang sihir yang betul-betul sihir, maka tentu hukumnya haram. Oleh karena itu maka para ulama berselisih pendapat tentang hadis ini. Mereka mengatakan, apakah sabda Nabi tentang bayan, kepandian berbicara, bahasanya sebagiannya adalah sihir, ini pujian ataukah celaan? Yang benar menurut penulis atau pensyarah, kemampuan atau kepandian berbicara ada dua macam. Jika digunakan untuk menolong kebenaran dan menghancurkan kebatilan, maka ini kepandian berbicara yang terpuji. Adapun jika digunakan untuk al-waqi'ah bainan nasi, mencela manusia, membela kebatilan, mengubah realita, mengubah kebenaran, wa tahrir dan provokasi untuk memberontak kepada penguasa, ya maka ini tercela. Seorang penyair mengatakan, fi zurfil qauli, dalam perkataan yang indah itu bisa membuat indah satu hal yang batil, dan kebenaran itu terkadang tertimpa problem karena su'ut ta'biri, karena cara ngomong yang salah, ngomong yang jelek. Sebagaimana Anda katakan tentang madu, kalau tamdahuhu, Anda mau memuji madu, maka Anda katakan madu itu adalah muzajun nahli, ini adalah semburan an-nahl, lebah. Wa intasakulta, namun jika Anda menginginkan untuk menjelekkan madu, mencela madu, maka dha, jika engkau mau, kulta Anda katakan dha itu madu adalah qai'u zanabiri, muntahannya lebah. Kalau diganti muntahan, nanti kan maknanya negatif. Ini kalau digunakan bahasa muntahan, zanabiri kumbang atau lebah, maka jadi jelek. Madahan wa dhamman, pujian dalam rangka pujian dan celaan, demikianlah bahasa. Wa majawasta was, wa majawasta wasfahuma, qaulul balighi yaj'alu dhulma'a kan-nuri, maka perkataan orang yang pintar ngomong itu bisa menjadikan sesuatu yang gelap bagaikan cahaya. Madahan wa dhamman wa majawasta wasfahuma, pujian dan celaan, dan Anda tidaklah melampaui deskripsi dari keduanya, pujian dan celaan. Kemudian dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubghitu al-baligha, sunnya Allah Subhanahu wa taala membenci al-baligha minarijal, laki-laki ya, seorang yang banyak ngomong, alladhi yatakhallalu bilisanihi, yang dia menjilat-jilati dengan lisannya, lidahnya, sebagaimana kelakuan sapi. Diatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad dan Abu Dawud, dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Al-baligh minarijal artinya al-mudhir litafasuh, orang yang sok fasih, tihan karena sombong terhadap orang lain, merasa lebih tinggi, wawasilatan, dan jadikan sebagai sarana untuk mampu merendahkan yang mulia atau memuliakan yang hina, atau dengan tujuan untuk menunjukkan tidak mampunya orang lain, atau untuk membuat indah satu hal yang batil sehingga yang batin itu nampak dalam bentuk kebenaran, atau sebaliknya, atau dalam rangka memuliakan penguasanya, wa ijlalil hukam lahu, atau supaya penguasa itu memuliakannya dan memberikannya kedudukan yang mulia, wajah, dan menerima syafaatnya. Ya, kemudian Nabi mengatakan orang tersebut yatakhallalu bilisanihi, yang menjilat-jilati dengan lidahnya, ay yudhiru lisanahu, dia putar-putar lidahnya, disuputar gigi dan mulutnya ketika dia ngomong. Ketika dia ngomong, dia putar-putarkan lidahnya di gigi, di mulut, ya. Kama taf'alul baqarah, persis seperti kelakuan sapi, ya, dengan lidahnya ketika asik makan. Nggak, kalau semua sapi kalau asik makan, dia akan muter-muterkan lidahnya, jilat-jilat lidahnya. Khasal baqarah min bainil bahaim bidzikri. Di sini Nabi secara khusus menyebut sapi, tidak hewan yang lain. Di anasairal bahaim, karena semua hewan itu mengambil rumput pakai giginya. Pakai giginya. Adapun sapi, maka dia mengambil rumput pakai lidahnya. Ini pakai lidahnya. Namun perkataan ini, isi hadis ini tidaklah mutlak sebagaimana zahirnya. Yakni lais mulku la balighin, tidak mencakup semua orang yang pintar ngomong. Namun ini ditujukan kepada orang yang yattakhidhu min lisani sababan lil qasbi. Dia adalah orang yang menjadikan kepandiannya dalam berbicara itu sebagai sebab lil kasbi, untuk mendapatkan pendapatan dan memakan harta manusia. Maka dia puji orang yang tidak berhak untuk dipuji, dia cela orang yang tidak berhak untuk dicela supaya dapat duit. Munafik, dia kemudian munafik, dia pura-pura, yudahin, dia basa-basi, mudahanah, dan itu semua dalam rangka takasub mendapatkan uang fakat saja. La min ajli ihqaqi haqqin, bukan untuk menampakkan kebenaran sebagai satu kebenaran dan kebatilan sebagai satu kebatilan. Maka karena dia ingin mendapatkan uang, mendapatkan kekuasaan, maka dia kemudian banyak ngomong karena dia jadi tim sukses misalnya. Maka dia cela orang yang tidak tercela, dia puji orang setinggi langit, orang yang tidak dapat, tidak layak dapat pujian itu. Intinya apa? Duit. Uudi. Ujung-ujungnya cuma duit, kekuasaan, duit, akhir. Maka dengan kepandian berbicara, dengan kepandian ngomong, maka dicela orang yang tidak layak dicela, atau ya di keterlaluan dalam mencela, ya padahal tidak selayaknya, tidak separah itu celaannya. Dipuji secara berlebihan orang ya, harusnya tidak seperti itu pujiannya. Kenapa? Karena di ujung-ujungnya duit. Itu yang jadi maksud pokok hadis ini. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, syada an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.